Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi ahabba at-tawwabina wal-mutatahhirin. Wassalatu wassalamu ala man hatha ummatahu bibadwi dawami taharati zahiran wa batina. Wa hadharahum bima yanqudu طهارة الظاهر والباطن فطوبى لمن أطاعه وعلى آله المطهرين وأصحاب الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا سهل لنا يا ربنا في تطهير قلوبنا وأجسادنا وأعنا يا ربنا على دوامها وَإِنَّا يَرْبَنَ عَلَى إِدَامَتِهَا. اللهم يا ربنا اغسرنا مع زمرة التوابين والمتطهرين واغسرنا مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد، حاضرين الحاضرات كمسلمين والمسلمات برا أساتذة yang semoga diberi oleh Allah kemanfaatan ilmu, kemudahan untuk mengamalkannya, dan dijadikan sebagai orang-orang yang terpilih di dunia dan di akhirat. Kita masih dalam acara kita, yaitu pembacaan kitab Bulughul Maram, dan semoga semua dari kita mempersiapkan. Seperti yang kami ingatkan pada pertemuan yang lalu, kita berhadapan dengan kalam perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adab bagaimana kita membaca hadis. Para salafus soleh di saat membaca hadis benar-benar mereka menghormat seolah-olah Rasulullah hadir di tengah-tengah mereka. Bahkan ada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu tidak berani membuka selebaran di saat Imam Malik menjelaskan tentang sebuah hadis. Artinya memang benar-benar harus kita buat suasana pelajaran ilmu hadis, dan hadis itu adalah penuh dengan wibawa karena kita mengucapkan kalimat-kalimatnya yang pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, setelah kita berbicara tentang mandi dan sebagainya, wudu, kita sekarang berbicara tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Kita sampai kepada bab nawaqidil wudu'i, bab tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Fadhal, silakan. Boleh dibaca, dimulai. Thank you. Anas ibni Malik qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi yantaziruna al-isha'a hatta yakhfiqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawaddauna. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu Ad-Dharqutni wa asluhu fi Muslim. An Anas ibn Malik qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi yantaziruna al-isha'a hatta yakhfiqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawaddaun. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu Ad-Dharqutni wa asluhu fi Muslim. An Anas ibn Malik qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi yantaziruna al-isha'a hatta yakhfiqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawaddaun. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu Ad-Dharqutni wa asluhu fi Muslim. Bab nawaqidul wudu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila amqan. Di dalam mazhab kita al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, di dalam fikih Syafi'i, yang membatalkan wudu itu ada 4. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari lubang depan dan belakang. Semua yang keluar dari lubang depan atau lubang belakang itu membatalkan wudu, kecuali air mani tidak membatalkan wudu tapi membatalkan yang lebih berat lagi, menjadikan wajib mandi. Kemudian yang kedua adalah persentuhan lelaki dengan perempuan dengan syarat-syaratnya. Yang ketiga adalah hilang akal. Yang keempat, menyentuh kemaluan dan lubang dubur. Ini digampangkan oleh para ahli fikih. Kita tidak usah nyari-nyari kepada hadis Nabi. Makanya kalau ada orang sok pakai hadis Nabi, dibikin malah bingung. Para ulama cerdas, beliau yang capek bolak-balik kitab hadis, akhirnya disimpulkan oleh beliau jadi 4. Langsung orang keluar dari majelis bisa paham. Tapi kalau membaca hadis nanti masih bertanya, kalau ini bagaimana, kalau ini bagaimana, terus nyambung. Misalnya di situ ada yang bertanya kepada Rasulullah, keluar madhi itu wajib wudhu lagi atau tidak? Dijawab, wajib wudhu. Nanti ada yang tanya, kalau keluar kencing gimana? Wajib wudhu. Kalau keluar angin gimana? Wajib wudhu. Kalau keluar kelereng gimana? Oh, kebanyakan ceritanya. Tapi oleh para ulama sudah digampangkan, pokoknya keluar dari lubang depan atau belakang, baik itu apa saja, kelereng, emas, inten, permata, wajib wudhu. Selesai. Ini digampangkan oleh para ulama. Makanya kita harus banyak bersyukur, tidak usah sok lebih pintar dari ulama dahulu. Nah, ini faham ahli akidah ahli sunnah wal jamaah. Jangan seperti orang kemarin sore kayak mujtahid, kayak lebih pintar dari mereka. Ngeritiki, nyalahkan ulama. Nah, ini di sini salah satu di antaranya hilang akal, ya. Hilang akal membatalkan wudu. Hadis ini diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi. Para sahabatnya Rasulullah pada masa Rasulullah itu kebiasaan beliau itu yantazirunal isya. Mereka menunggu salat Isya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta tahfiqa ru'usuhum. Sampai miring-miring. Jadi kepala mereka sampai miring-miring ngantuk, ya. Tsumma yusalluna, kemudian mereka sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yatawadduuna, dan tidak pakai wudu lagi. Akhrajahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dikatakan hadis ini sahih oleh Imam Dharuqutni. wa asluhu fi Muslim, dan asal hadis ini ada diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini diceritakan bahwasanya para sahabat Nabi tidur. Tidurnya bukan tidur biasa, sampai miring-miring. Nah, itu ternyata waktu Rasulullah datang, ini ceritanya nunggu Nabi Muhammad. Begitu rindunya mereka untuk sholat dengan Rasulullah sampai nunggu. Tertidur karena capeknya di siang hari, malamnya sholat dengan Rasulullah. Tapi setelah Rasulullah datang, langsung bangun bareng sama Rasulullah, kemudian langsung sholat. Ini loh, kok mereka kok tetap sholat, gak pakai wudu? Apa hubungannya? Ini sebenarnya ada hubungannya sebuah hadis yang sudah disepakati. Al-ainu wika'us syah. Jadi yang namanya mata itu pengikat lubang belakang. Jadi kalau ada orang tidur pasti kebuka. Maka dari itu disepakati oleh para ulama bahwasanya keluar dari lubang depan dan belakang itu membatalkan wudu. Tidak ada yang berbeda pendapat. Empat madhab semua mengatakan sama, kecuali madhab yang kelima, madhab aneh. Jadi yang namanya keluar sesuatu dari lubang depan dan belakang itu membatalkan wudu. Kecuali menurut Imam Malik. Kalau enggak umum enggak. Tiba-tiba keluar kelereng, ya enggak. Tapi umum secara mutlak membatalkan wudu. Ini hanya perbedaan saja perincian di dalam madhab Imam Malik. Nah, jadi aslinya tidur itu membatalkan wudu. Kecuali di hadis ini dicontohkan. Nah, ini bagaimana ini ceritanya? Kok orang tidur tapi tidak sampai membatalkan wudu? Nah, tidurnya orang nunggu sholat, bukan tidur telentang. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i, kalau orang tidur itu membatalkan sholat. Kecuali jika tidurnya itu dengan menempatkan tempat duduknya. Dari mana pemahaman ini mereka fahami? Dari hadis ini. Orang nunggu sholat sampai baring-baring enggak. Jadi nunggu sholat sambil zikir, sambil ini, ketiduran. Buktinya apa? Taufik miring-miring. Kalau baring enggak perlu miring-miring kan? Kalau baring, kalau miring dilosor kan? Jadi taufik kok. Tahfiko ru'usuhum, kepalanya begini-begini. Artinya mereka itu tidur dalam posisi du. Coba kalau tidak paham dari para fukoha, kita itu tidak bisa memahami ini. Ngapain maksudnya apa? Tapi fukoha langsung paham, para ahli fikih ulama. Itu tidurnya orang du. Nah, ini buktinya apa? Kepalanya miring-miring. Kalau kita baring, miring tidak kepalanya? Tidak ada. Nah, ini sudah tidak usah susah kita ini. Makanya harus bersyukur dengan ulama. Maka dikukuhkan dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bahwasanya kalau ada orang tidur dalam posisi duduk, maka saat itu tidurnya tidak membatalkan wudu. Ini umum, selesai. Adapun perinciannya nanti di dalam madhab-madhab yang lain. Ulama berbeda di dalam 8 pendapat di dalam masalah ini. Tapi kita tidak terlalu banyak pusing urusan yang semacam ini. Kalau menurut madhabnya Imam Syafi'i, posisi keadaan orang tidurnya itu kayak apa? Kalau keadaan tidurnya benar tidak batal. Kalau menurut madhabnya Imam Malik, keadaan tidurnya bukan orangnya. Kalau tidurnya ringan menurut madhab Malik tidak batal. Kalau tidurnya masih setengah-setengah biarpun baring tidak batal wudu. Tapi menurut madhab Imam Syafi'i, tidurnya keadaan orang yang tidur ini. Kalau menurut madhabnya Imam Abu Hanifah, kalau tidur dalam posisi sholat, orang sholat itu punya posisi kan, sujud, rukuk, berdiri. Kalau dalam posisi semacam itu maka tidak batal. Artinya kalau ada orang menurut madhabnya Imam Abu Hanifah, kalau tidurnya dalam posisi duduk atau posisi berdiri atau posisi sujud, itu tidak batal wudu. Nah, tapi kalau sudah tidurnya baring menurut Imam Abu Hanifah, batal wudu. Mereka pakai hujah yang lainnya. Tapi menurut madhab kita Imam Syafi'i adalah dihubungkan dengan al-ainu wika'us syah. Jadi yang namanya mata pengikat, mohon maaf, lubang dubur. Jadi umumnya lubang dubur itu akan tertutup bagaimana? Kalau posisi duduk. Makanya ini adalah yang disepakati oleh madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kalau ada orang tidur di dalam keadaan menempatkan tempat duduknya, biarpun dia nyandar, nyandar begini, kalau seandainya sandarnya ditarik roboh, dia bakal jatuh. Kalau seandainya sandarnya ditarik, dia bakal jatuh, tetap dia adalah gak batal wudunya. Intinya dia posisinya, posisi duduk. Baik, nah itu babnya bab menghilangkan akal. Hilangnya akal membatalkan wudu. Maka diikutkan di dalam hal ini semua yang menjadikan orang hilang akal batal wudu. Sehingga kalau ada orang mabuk batal wudu, pingsan batal wudu, ayan batal wudu, selesai. Jadi sehingga para ulama jelas apa itu yang membatalkan wudu, hilang akal, bukan tidur langsung diambil, padahal hadisnya hadis tidur ya. Mereka itu cerdas, jadi hilang akal. Hilang akal itu macam-macam, ada mabuk, ada gila, ada pingsan, ada ayan, ada tidur, semuanya itu membatalkan wudu. Aslinya begitu, enggak ada baik duduk, orang gila, baring, jungkir balik, tidur, tetap batal wudu. Orang pingsan dalam keadaan apapun batal wudu. Orang tidur dalam keadaan aslinya batal wudu. Orang tidur dalam keadaan apapun batal wudu. Nah, dari semuanya itu kaidahnya, pokoknya hilang akal batal wudu. Tapi khusus tidur ada pengecualian karena adanya hadis ini. Aslinya kalau tidak ada hadis ini, tidur tetap batal wudu. Itu karena itu hilang akal. Selesai. Ini adalah kecerdasan para ulama terdahulu. Kalau kita belajar mabati fikih saja atau kitab safinah, gampang, sudah disimpulkan ulama nawakidul wudu arba, membatalkan wudu ada empat. Satu, hilang akal, beres. Hilang akal dirinci 1, 2, 3, 4, 5. Keempat, yang satu tidur, tidur batalkan wudu juga, kecuali tidurnya orang yang menempatkan tempat duduknya. Itu saja, wallahu a'lam bissawab. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'at Fatimah bintu Abi Ubaysin ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni ra'atun ustahadu wa la adhuru afa ad'u sholata qala la innama dhalika irqun wa laysa bihaidin fa idza aqbalat haidatuki fada'i sholata wa idza adbara safaghsili anqadama thumma salli mutafaqun alaihi walil bukhari thumma tawaddu'i likulli salatin wa ashara muslimun ila annahu hadafaha amdan wa an aisyata radhiyallahu anha qalat ja'at fatimatu bintu abi ubaysin ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat ya rasulullah inni mira'atun ustahadu wala adhuru afa ad'u salata qala la innama dhalika irqun wa laysa bihaidin fa idza aqbalat haidatuki fada'i salata wa idza adbarat faghsili an qaddama thumma salli mutafaqun alaihi walil bukhari ثم توضأ لكل صلاة وشرى مسلم إلى أنه حذفها عمدا وأن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاد ولا أظهر أفأدعو الصلاة قال لا إنما ذلك إرق وليس بحيد فإذا أقبلت حيدتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي أن قدم ثم صلي متفق عليه وللبخاري ثم تودعي لكل صلاة وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. Hadis yang kedua ini mengisyaratkan kepada apa yang pernah dikatakan oleh para ulama ahli fikih, yang membatalkan wudu yang kedua adalah, yang pertama hilang akal, selesai. Yang kedua adalah keluarnya sesuatu dari lubang depan dan lubang belakang. Hadis riwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Ja'at Fatimah bintu Abi Hubais. Datang Sayyidat Fatimah binti Abi Hubais bin Abdul Muthalib. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad. Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah dan bertanya, faqalat ya Rasulullah, inni mra'atun ustahad. Aku wanita yang kena istihadah. Fala athur, tidak kunjung berhenti. Jadi maknanya, cara menerjemahkan fikih, kalau diterjemahkan secara bahasa, tidak suci. Kalau diterjemahkan tidak suci, tidak sah. Sebab istihadah bukan haid. Istihadah bukan haid, maka tidak bisa dihukumi dia itu haid. Maka kalimat fala athur itu tidak terputus. Apa ada ussalata, apa aku harus meninggalkan sholat? Qala, dijawab oleh Rasulullah, la. Enggak, jangan tinggalkan sholat. Innama dhalika irkun. Innama dhaliki irkun. Itu adalah, kalau bahasa kita, otot yang mengeluarkan urat. Urat yang terluka. Urat yang terluka, sehingga mengeluarkan darah terus. Karena tempatnya di rahim, maka itu kadang menurut sebagian orang dianggap sebagai haid. Walaysa bihaidin, dan bukan darah haid. Fa idza aqbalat haidatuki, kalau haidmu sudah datang, fada'is sholata, maka tinggalkan sholat. Wa idza adbarat, jika sudah hilang, pergi, fahsili, maka mandilah engkau. Fahsili, dan cucilah angki dari mu'addama, darah, thumma sholli, kemudian sholatlah. Walil muttafaqun alaih. Walil Bukhari, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, thumma tawaddo'i li kulli sholatin, kemudian berwudu'lah engkau setiap kali sholat. Wa asyara muslimun, dan Imam Muslim mengisyaratkan, ila annahu, bahwasanya Sayyidina Imam Muslim hadafaha, membuang tambahan thumma tawaddo'i li kulli sholatin, tadi dibuang amdan, dengan sengaja. Baik, kita akan jelaskan dahulu bahwa yang namanya istihadah itu adalah darah penyakit, bukan darah haid. Jadi orang istihadah itu punya kewajiban, wajib melakukan sholat, dan boleh digauli oleh suami. Tapi kalau sudah haid, haram melakukan sholat, haram melakukan puasa, haram digauli oleh suami. Dan ini ada rumus memahami istihadah. Dan itu bab paling gampang, kita sudah mencoba, waktu kita belajar mencoba untuk mengulas, kemudian kita ringkas memahami haid itu dengan cara yang gampang. Dan mempelajari haid itu wajib bagi para wanita. Haid sudah berlalu kita? Belum ya? Belum. Haid itu wajib bagi seorang wanita. Semua yang merasa dirinya wanita wajib melajari ilmu haid. Atau seorang laki-laki yang pengen punya istri. Jadi orang yang mau kawin harus punya ilmu haid. Kalau tidak ngerti ilmu haid, tidak boleh kawin. Aslinya begitu rumusnya. Nah, kalau enggak belajar ilmu haid, jangan kawin. Yang tidak kawin, tidak perlu belajar ilmu haid. Ini. Jadi maknanya apa? Karena seorang suami punya kewajiban mengajari istrinya. Kalau seandainya seorang suami tidak bisa mengajari istrinya, maka dia wajib mengambil ilmu, bertanya kepada orang lain ngajari. Kalau masih tidak bisa, dia wajib mengundang guru untuk istrinya. Kalau ngundang guru enggak bisa, dia wajib mengizinkan istrinya untuk belajar ilmu haid. Karena apa? Itu berkenaan dengan sah tidaknya sholat ibadah. Maka wajib, sama seperti wajibnya belajar ilmu haid, ilmu sholat. Jadi jangan dianggap yang penting kita belajar ilmu sholat saja, tidak, belajar ilmu haid ini. Dan itu sudah kita gampangkan dalam rumus yang sederhana. Kalau orang pengen mempelajari ilmu haid harus menghafal 5. Kalau rumus 5 ini dipegang, selesai semuanya. Tapi kalau 5 ini belum hafal, jangan melanjutkan, jangan banyak tanya. Makanya kalau ada orang belajar ilmu haid dengan kita, kalau hafal belum rumusnya. Kalau 5 rumus ini belum menghafal, percuma tanya. Tanyanya mesti ngelantur. Tapi kalau 5 ini sudah difahami, pasti nanti jawabannya dijawab sendiri, disesuaikan dengan rumus ini. Kita sederhanakan bahwa nanti insya Allah pada waktunya akan kita pelajari secara detail, tapi singkatnya seperti ini. Yang pertama, darah tidak kurang dari 24 jam dalam tempo 15 hari. Darah tidak kurang dari 24 jam dalam tempo 15 hari. Yang kedua, darah tidak boleh melewati 15 hari. Yang ketiga, darah harus didahului oleh suci 15 hari. Yang keempat, darah tidak boleh didahului oleh kelahiran. Yang kelima, darah keluar dari wanita yang umurnya 9 tahun atau lebih. Itu rumus 5, tidak boleh tidak. Yang nyatat dijamin tidak paham. Kalau tanya tidak dijawab nanti. Karena rumus ini harus. Percuma kalau kita ngomong fikih ngalor ngidul kalau 5 ini belum kepegang, enggak ketemu. Yang pertama, darah tidak boleh lebih, tidak boleh kurang dari 24 jam. Maka kalau ada seorang wanita keluar darah pagi hari ini sampai maghrib, meninggalkan sholat duhur sama isya, ternyata sampai maghrib hilang darah itu. Setelah hilang, ditunggu, kalau ditunggu-tunggu sampai 15 hari gak keluar lagi. Jadi dalam tempo 15 hari terbukti darah cuma keluar 12 jam. Berarti 12 jam kurang berarti 2. Maka itu jelas bukan darah haid. Namanya darah isti, atau maka harus diganti itu sholat yang ditinggalkan dulu. Nah, ini rumusnya sederhana pokoknya. Makanya kalau enggak paham rumus ini, makanya kalau enggak mau menghafal rumus ini adalah kelewatan. Garuda Pancasila aja apal. Ini kok sampai rumus 5 enggak apal? Ini enggak usah jadi laki-laki yang mau kawin. Enggak usah jadi bapak. Ini harus menghafal 5 ini. Sudah kita mudahkan, enggak usah belajar fikih head yang tebel-tebel itu. Dijamin pusing itu nanti. Ini kita sederhanakan dengan itu. Tidak boleh lebih dari 15 hari. Sebab kalau sudah darah itu kok melewati 15 hari, pasti ini darah bermasalah. Mesti ada istihadahnya. Ada seorang perempuan keluar darah, hari ke-14 masih keluar, hari ke-15 keluar, hari ke-16 keluar darah. Maka ketahuilah berarti dia bermasalah. Telah bercampur antara darah haid dengan darah istihadah. Ini berarti ada darah haidnya, ada darah istihadahnya. Catatan, banyak ustaz belajar haid salah di sini. Kalau ada seorang wanita keluar darah 17 hari, biasanya oleh ustaz yang kerjaannya hanya ngeliwat, itu langsung dihukumi bahwasanya haidnya 15 hari, istihadahnya 2 hari. Salah, nol, balik jadi TK. Nah ini, bukan begitu. Ini sudah umum orang salah paham. Jadi kalau ada seorang perempuan keluar darah 17 hari, langsung dihukumi haidnya 15 hari, istihadahnya 2. Ini salah, nol, balik TK. Belajar lagi, mabati fikih. Bukan begitu. Ternyata itu bagian yang kedua, inilah paling sulit. Ini bermasalah. Kena namanya istihadah berat. Istihadahnya pakai rumus. Nah, kalau istihadah ringan tadi itu, mohon maaf, pembagian istihadah berat dengan ringan pembagian kami sendiri enggak pernah ada di kitab ya. Cuman kita gampang saja. Kalau istihadah ringan tuh langsung tadi yang pagi sampai sore istihadah semua, enggak pakai rumus. Kemudian istihadah berat nanti kita ulas lagi. Yang ketiga, darah tidak boleh didahului, darah harus didahului suci 15 hari. Artinya begini, kalau ada seorang keluar darah, ditanya, kapan terakhir kamu keluar darah? Seminggu yang lalu. Kalau seminggu lalu keluar darah, berarti bermasalah. Tapi kalau keluar darahnya, oh sebulan yang lalu saya keluar, atau 15 hari yang lalu saya keluar darah, berarti asalkan sudah didahului oleh suci 15 hari, maka mungkin ini dihukumi sebagai darah haid. Tapi kalau belum 15 hari, bermasalah. Tidak bisa dihukumi darah haid. Ya, bayangkan ada orang baru haid 10 hari. Hah? Setelah 10 hari bersih, hari ke-11, 12, baru seminggu keluar darah lagi. Ya, seminggu, berarti 10 dengan seminggu berapa jadinya? 17 ya. Berarti dari awal keluar darah haid ke hari ke-17, hari ke-17-nya keluar darah. Pasti enggak mungkin keluar darah haid. Sebab apa? Tidak mungkin orang itu punya haid 17 hari. Pasti itu hari wajib suci. Kenapa? Dari hari pertama sampai ke-10 keluar darah. Setelah keluar darah bersih. Bersihnya 7 hari keluar darah lagi. Berarti darah yang kedua ini belum didahului oleh suci berapa hari? 15 hari. Maka enggak mungkin itu disebut sebagai darah haid. Tapi kalau tanggal 10 berhenti, tak taunya keluar lagi tanggal 25, 26. Wah, itu haid lagi. Benar. Karena apa? Tanggal 26 itu keluar darah telah didahului oleh bersih berapa hari? Ini rumus, tidak bisa. Pokoknya nanti sambil direnungi, itu rumus gampang, enggak usah pusing. Yang keempat adalah darah tidak boleh didahului oleh kelahiran. Kalau darah didahului oleh kelahiran namanya apa? Nifas bukan haid ya. Selesai. Yang kelima adalah darah keluar setelah umur 9. Jadi kalau ada anak umur 8 tahun keluar darah tidak bisa disebut sebagai darah haid. Ini selesai. Ada seorang perempuan datang, "Ustaz, saya keluar darah, ini haid atau bukan?" Tanya dulu, "Umurmu berapa?" "Umurku 20." "Masuk ya?" "Masuk." "Berapa hari, Neng?" "Seminggu." "Kalau seminggu itu berapa?" "Lebih dari 24 jam, tidak kurang dari 15 hari." "Masuk kan?" "Masuk." Dua syarat, tiga syarat langsung masuk. "Baik, alhamdulillah, cukup." Berarti sudah dihukumi haid. Kayaknya sih begitu. Tak tanya, "Pak, kamu baru melahirkan ya?" "Iya, saya baru melahirkan." Kalau habis melahirkan enggak bisa. Pokoknya ini ditanya nanti mesti kejegal sendiri. Kalau lengkap baru haid. "Saya keluar darah." "Baik. Sudah terjebak dari baru melahirkan ya?" "Honda, stop routing, melahirkan gimana? Saya belum nikah, belum punya ini." "Oh, baik, masuk. Belum melahirkan. Umurmu berapa?" "20." "Sudah didahului suci 15 hari?" "Iya, sebulan saya tidak keluar darah haid." "Masuk ya?" "Berapa hari?" Apa lebih dari 24 jam? "Lebih dari 24 jam." "Masuk." "Berapa hari?" "17 hari." "Ya, bermasalah." Jadi begitu, pokoknya ditanyakan dengan 5 rumus nanti itu. Satu-satu cuman permasalahannya. Kalau permasalahan yang pertama jawabannya adalah darah istihadah gampang. Yang kedua, yang paling berat ini, darah keluar lebih dari 15 hari itu yang bermasalah. Rumusnya ada sendiri. Makanya itu saja yang kita sebut sebagai istihadah berat. Jadi kalau ada seorang perempuan keluar darah lebih dari 15 hari, maka itu terkena istihadah berat. Bukan 15 hari haid lalu 2 hari suci, itu bukan. Itu salah menghitung itu. Itu hanya pakai karena memahami lifatul qarib bahwasanya aqullu tuhri apa aku apa aktsarul haid, paling banyaknya haid adalah 15 hari. Lalu setelah itu disimpulkan sendiri karena paling banyaknya haid 15 hari, selebihnya langsung suci, padahal bukan begitu. Coba dibaca syarahnya itu tentang istihadah yang bikin orang pusing itu ya. Istihadah mutahayyirah mubtada'ah segala macam itu semuanya. Tapi kita lupakan 7 jenis istihadah yang berat. Lagi-lagi kita gampangkan. Jadi kalau sudah orang keluar darah lebih dari 17 hari, lebih dari 15 hari, namanya istihadah berat. Jadi syaratnya istihadah berat adalah istihadah yang lain tadi ringan. Anak kecil sebelum 9 tahun langsung dihukumi Jadi sholatnya sah, nggak usah pusing, nggak usah pakai rumus. Jadi ada anak perempuan keluar darah, "Madu, saya haid." "Umurmu berapa, Neng?" "8 tahun." "Nggak ada haid, tetap sholat." Puasa. Jadi ada rumus tadi itu. Tapi kalau sudah kena istihadah berat, rumusnya tidak begitu. Jadi syaratnya istihadah berat ada dua. Satu, darah melebihi 15 hari, satu. Yang kedua, antara 15 dan ke-16 nyambung. Itu toh rumusnya. Berarti saat itu dia kena istihadhah berat. Lah kalau istihadhah berat, rumusnya bagaimana? Nah, dibedakan oleh para ulama. Dilihat ini, kalau mubtada'ah orang pertama kali haid. Nah, ada mubtada' mutahayyirah, ada mubtada'. Ini pokok mutamayyiz, mumayyizah, segala macam pusing ya. Ini kita gampangkan. Jadi ada itu bikin pusing, tapi memang harus tahu. Cuman karena ini pengen fikih praktis, kita gampangkan saja. Harus mengetahui sifat-sifat darahnya. Darah itu ada 5 warna. Dalam riwayat madhab Syafi'i ada 7. Ada hitam pekat, hitam merah, merah kemerahan, kuning, keruh, hijau. Pusing, saya tidak pernah tahu darah itu semuanya. Mabuk orang akhirnya. Boro-boro tahu warna darah ya. Mempelajari ya, jadi perempuan belajar jadi pusing nanti. Kayaknya sih susah. Perlu kita gampangkan. Kita lupakan warna darah. Kita lupakan warna darah. Ada pendapat yang kedua dalam madhab Syafi'i, tidak usah pakai mutahayyirah atau mutemacem yang begitu, cukuplah kembalikan kepada kebiasaan, baik kebiasaan dirinya atau kebiasaan orang lain. Artinya apa? Kalau ada orang keluar darah 17 hari, tanyakan. Tidak usah pakai warna darah, kalau hitam head, kalau merah istihadhah. Hitam head, merah istihadhah, kasihan, bisa was-was tuh, merah, hitam apa merah, pakai senter, lampu, belum terang, bisa tidak sholat itu, pusing. Memang begitulah para fuqaha, karena cerdasnya beliau-beliau itu kebanyakan ilmu beliau itu. Kita ini yang kelas-kelas bebel ini perlu diringankan lagi, kalau mereka mah faham ya. Kita ini perlu kita ringankan, enggak usah pakai macam-macam. Dan kita pendapat yang kedua, dan ternyata sebagian ulama mengukuhkan, dan hadis dalilnya yang akan kita sebut. Jadi begini, kalau orang haid lebih dari 15 hari, 16 atau 17, pokoknya 15 ke 6 nya namanya istihadhah berat. Rumusnya kalau dia punya kebiasaan itu adalah bisa terbukti sekali disamakan dengan kebiasaannya. Tanyakan headnya tahun bulan kemarin berapa, Neng? Saya head 7 hari, Ustadz. Ya sudah, dari 17 itu ambil 7 hari, sisanya harus mengkodok. Selesai, enggak usah pusing-pusing. Ini bagi orang yang sudah pernah head. Tapi ini head pertama bermasalah. Waduh, coba kalau head pertama bermasalah, kena fikih Syafi'i yang dikukuhkan nomor 1, mabuk pusing itu. Wah, nggak bisa bedakan lagi. Sudah, ini lupa lagi kadang-kadang. Aduh, pokoknya macam-macam. Jadi kalau kamu pertama kali head, boleh milih, Neng. Ambil paling sedikitnya head atau umumnya orang head. Paling sedikitnya head berapa? Sehari? Ya sudahlah, dari 17 hari itu kamu ambil sehari saja. Berarti sisanya 16 hari kamu harus mengkodok. Atau sebenarnya tidak 16 hari, sebab mulai dari 15 hari sudah langsung selesai permasalahannya ya. Jadi gini, kalau ada orang keluar darah sampai hari ke-15 kok bandel sampai 16, itu sudah langsung mandi, harus sholat. Tinggal mikir yang 15 hari itu. Nah, 15 harinya ini karena darahnya bermasalah, yaitu tadi. Kalau memang ini orang pertama kali haid, suruh milih. Milihnya apa? Ikut paling sedikitnya haid atau umumnya orang haid. Umumnya berapa? Ghalibnya 7, 6 atau 7 hari. Ambil, terserah. Cuman ini ada pengaruhnya. Saya ingin ngambil yang 1, boleh ngambil 1. Yang 6 boleh, tapi ada hubungannya dengan nanti itu. Jadi kalau kamu ngambil 1 sekarang, nanti kebiasaanmu, kalau kamu terjadi lagi, ambil 1. Jadi digampangkan ini. Nah, ini itu adalah kalau istihadhah berat memang kita belum waktunya, nanti insyaallah kita belajar haid praktis. Ini gambaran umum. Lah dalilnya yang kami tonjolkan ini pendapat kedua dalam madzhab Imam Syafi'i, bukan pendapat lemah, tapi muqabil ashah. Pendapat yang ashah adalah melalui proses, melalui macam-macam. Ada yang masa mumayyizah, mubtada'ah, mutahayyirah dan macam-macam, nasiyah adataha wa waqtaha, lupa waktu dan lupa kebiasaannya, macam-macam. Itu bikin pusing memang, biarpun itu benar. Tapi pendapat yang kedua adalah dikembalikan kepada adatnya saja. kebiasaan bagi yang sudah punya adat kebiasaan. Jadi kebiasaan itu kalau ketemu ya ketemu, kalau enggak paling akhir saja. Saya biasanya 10, 7, 8 sudah ambil yang terakhir saja, digampangin. Nah ini selesai ya. Nah hadis ini isyarat kepada yang itu. Coba dicermati. Faqala ya Rasulullah ini imra'atun ustahat, saya itu kena istihadhah. Fala athur, enggak berhenti-berhenti darahku. Berarti istihadhah apa ini? Berat pasti. Bukan yang ringan, kalau ringan ngapain begini? Ini berat, ini lebih dari 15 hari. La inna madzalika irqun, itu ada urat yang terluka. Ini irqun itu urat yang terus keluar darah, maksudnya penyakit tuh. Walaysa bihaid, dan bukan haid itu. Fa in aqbalat haidatuki, kalau haidmu sudah datang, fadai sholata, maka tinggalkan sholat. Wa idza adbarat, kalau sudah pergi haidmu, fahsili angkid dama, maka bersihkanlah darahmu. Coba faham enggak hadis ini? Wong saya ini enggak tahu waktu haidnya ya Rasulullah. Ini darah terus 17 hari ya Rasulullah. Masa Rasul ngomong haidnya waktu haid kamu jangan sholat, kalau sudah berhenti haid maka kamu sholat. Enggak tahu waktunya di mana ya Rasulullah, kan gitu. Inilah yang dikukuhkan oleh maksudnya apa? Kebiasaanmu kemarin tuh berapa itu loh. Ini lah kok suruh kembali waktu haidmu datang kamu berhenti? Ya jelas kalau itu, kalau haidku datang aku berhenti sholat, kalau haidku pergi aku baru sholat lagi. Tapi ini permasalahannya enggak ketahuan darahnya memanjang gimana. Rasulullah jawabnya tetap faida akbalat haidatuki, kalau haidmu datang maksudnya waktu kebiasaan haidmu datang itulah yang kau anggap sebagai haid. Wa idza adbarat, waktu pergi haidmu yaitu yang kau jadikan sandaran. Berapa hari bulan kemarin neng? 7. Ya sudah ambil 7. Nah, ini sandarannya. Biarpun itu pendapat di dalam madhab kita Imam Syafi'i yang kedua, ternyata perlu ditonjolkan, dimudahkan. Dan itu tidak melanggar fikih Syafi'i, tidak sama sekali. Makanya waktu kemarin kita mengajarkan had digampangkan karena kita belajar, nah tunjukkan kitabnya, coba di kitab. Baca syarah min had, baca yang lainnya, tidak melanggar, semuanya muqabbil ashah. Sementara muqabbil ashah itu boleh diamalkan, enggak usah susah. Pendapat yang lemah saja, pendapat bukan lemah, pendapat yang digampangkan saja banyak yang enggak paham, apalagi yang bulat. Nah ini, bakal kacau tambahannya. Nah ini kita gampangkan. Nah ini lihat dari gambarnya. Faida akbalat, maksudnya waktu datangnya haidmu, kamu berhenti sholat. Wa idza adbarat, kalau sudah berhenti, kamu sholat. Fahsiri angkit dama, maka bersihkanlah darahmu. Tumma sholli, ya, kemudian sholatlah engkau. Tumma tawaddo'i likulli sholatin, dan wudhu dah tetap sholat. Nah ini, tumma tawaddo'i likulli sholatin, ini pembahasan lain. Jadi selesai ya tadi, masalah nifhad, ini digambarkan, diikutin adat kebiasaannya. Dan kebetulan yang dihadirkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani kok hadis ini. Bukan hadis yang lainnya ini, subhanallah. Dan mesti ada maksud Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini. Kelihatannya ini yang paling memudahkan. Nah ini selesai ya, jadi tidak usah ragu memakai pendapat yang kedua di dalam madhab Imam Syafi'i, diikutkan kebiasaannya. Tawaddo'i likulli sholatin, kemudian berwudhulah kalian, engkau setiap kali sholat, wahai wanita. Tawaddo'i, setiap kali sholat, wudhu. Nah, maka perbedaan pendapat di dalam madhab kita. Dalam madhab, dalam upaleh ulama, madhab kita Imam Syafi'i. Setiap kali sholat fardu harus dengan sekali wudhu kalau orang kena istihadhah. Ini bab istihadhah secara umum. Jadi kalau orang kena istihadhah kayak tayamum. Sekali wudhu dibarengi dengan istihadhah, maka nanti ada caranya ya. Kalau ada orang kena istihadhah, kemudian dia itu wudhu, syaratnya ada. Dibersihkan dulu, disumbat, kemudian setelah itu dia berwudhu, dan setelah disumbat, berwudhu, setelah berwudhu, segera melakukan sholat. Nggak boleh nongkrong. Tidak boleh ngongkrong nunggu. Nah, kalau nunggu enggak boleh. Tapi kecuali nunggu sholat jamaah. Lah kalau nanti masuk waktu sholat yang baru lagi, sholat fardu, maka harus wudu lagi. Kayak tayamum. Itu di dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dan juga sama menurut madhabnya Imam Malik. Cuman Imam Malik itu kalau Imam Abu Hanifah selagi masih dalam satu waktu maka cukup dengan satu wudu. Satu waktu itu gimana? Jamak. Kalau menurut madhab Imam Abu Hanifah, kalau orang jamak takdim, jamak takhir, boleh dia dengan satu wudu karena masih dalam satu waktu. Kalau madhab Imam Syafi'i, kalau kita jamak tetap harus dengan dua wudu. Sama di dalam madhab Imam Hanafi, kalau mengkodok sholat, misalnya di waktu duhur dia mengkodok 10 sholat, cukup dengan satu wudu. Tapi kalau dalam madhab Imam Syafi'i, satu fardu adalah dengan satu wudu bagi orang yang kena istihadhah. Tapi satu wudu boleh untuk 1000 sunnah. Alhamdulillah, jelas. Ini saja. Baik, mungkin apa setelahnya? Satu lagi biar tiga hadis. Satu lagi tiga hadis biar. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan madda'un madda'an kuntu rajulan madda'un fa'amartul miqdada ayyas ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu faqala fihi alwudu mutafaqun alaihi wa lafdu lil bukhari wa an ali ibn abi talib radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan madda'un fa amartul miqdada ayyas ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu faqala fihi alwudu mutafaqun alaihi wa lafdu lil bukhari wa an ali ibn abi talib radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan madda'un fa amartul miqdada ayyas'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu faqala fihi alwudu mutafaqun alaihi wa lafdu lil bukhari. Baik, an ali bin abi talib, ini adalah lanjut ini membatalkan wudu lanjutan. Tadi membatalkan wudu sesuatu yang keluar dari dua lubang. Jadi makanya istihadhah itu membatalkan wudu. Tapi tidak menjadikan orang wajib mandi. Membatalkan wudu. Dan ini kelanjutannya. Itu yang sudah disimpulkan ulama-ulama. Keluar dari lubang depan dan lubang belakang. Kalau madhab Syafi'i apa saja. Kalau madhab Malik yang nudroh nadir enggak masuk. Sudahlah, enggak bisa dibahas madhab Malik. Kita pengen gampangin untuk pemahamannya. Qala Sayyidina Ali berkata, kuntu rajulan madza'an. Aku itu laki-laki yang mohon maaf sering keluar madhi. Madhi itu adalah yang dibarengi dengan syahwat. Madhi itu dekat dengan mani. Biasanya dulu tuh kami itu kalau belajar tuh membedakan antar madhi dengan wadhi. Kadang kan mirip ya. Itu perlu ada ciri-ciri huruf ya. Kalau mani kan pakai mim ya. Kalau madhi paket mim itu dekat, itu saja. Jadi mudah menghafalnya itu. Kita biasanya itu sesuai kadang-kadang ketuker-tuker madhi yang mana, wadhi yang mana. Kalau madhi sama mani berdekatan. Berarti mani ada, wadhi ada syahwatnya. Jadi kalau madhi itu setiap orang ada syahwat, biasanya setelah syahwatnya itu berhenti, keluar namanya cairan itu ya. Tapi kalau wadhi itu biasanya orang capek habis angkat-angkat tiba-tiba dari posisi ke posisi tiba-tiba capek keluar lendir itu. Dan itu membatalkan itu. Ini ceritanya Sayyidina Ali adab. Malu bertanya langsung ke Rasulullah karena mertuanya Rasulullah itu. Masa ngau ya Rasulullah aku sering keluar madhi. Keluar madhi. Madhi. Minta tolong kepada Miqdad. Miqdad tanya kepada Rasulullah, kalau orang keluar madhi terus gimana? Makanya dijawab oleh Rasulullah, kalau ada orang keluar mandi itu enggak wajib mandi. Fasa'alahu faqala fihil wudu'u, cuman wajib melakukan wudu saja. Ini mengukuhkan apa yang kami jelaskan tadi, bahwasanya semua yang keluar dari lubang depan dan belakang itu membatalkan wudu dalam bentuk apapun kecuali mani. Kalau mani tidak membatalkan wudu ya. Tapi kalau mani, kalau yang lain mewajibkan wudu, tapi kalau mani mewajibkan mandi. Itu saja, insyaallah sudah cukup karena penceterangannya kurang lebih dari hal-hal yang membatalkan wudu, kecuali kita ingin memperlebar membahas di dalam madhabnya madhab imam-imam yang lain. Tapi di dalam masalah ini sebenarnya sudah disepakati kecuali Imam Malik saja yang mengatakan bahwa yang nadir, yang aneh tidak dianggap. Jadi aneh itu pokoknya tidak wajar. Orang buang air keluarnya permata. Ya ini kalau kita tetap ya sama permata atau yang itu tetap membatalkan. Bahkan sampai yang namanya keluar termasuk keluar angin. Keluar angin membatalkan wudhu. Dan keluar angin ada hadis setelahnya kalau tidak salah. Disebutkan kita belum lihat lanjutannya bagian yang mana. Jadi keluar angin. Dan datanya malam ini kita tidak bisa sampai. Jam terakhir kita agak mulai pagi kayaknya belum istirahat. Jadi insya Allah kita potong 4 jam lagi lah. Agak diskon, minta diskon 4. Jam 9, 10 kurang 4 sudah ditutup nanti insya Allah. Maka silakan yang mau tanya dipersilakan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf karena saya kadang-kadang ada yang tanya dan tidak bisa menjawab, jadi utang. Untuk nyurutannya anda mencari, jadi tanya. Saya pernah mendengar di TV yaitu Buya, kalau malam Jumat masalah perempuan dan poligami itu. Nah, yang saya tanyakan apa arti poligami dari bahasa apa kalau bahasa Cirebonnya poligami. Dan umpama kalau ada orang yang mampu, orang lelaki mampu segala-galanya, apakah makannya terjamin dan hartanya ada? Kalau orang mampu kadang-kadang makan juga ya belanja ikan, atau kalau di warung ikan bakar, makan sate yang setengah matang apa itu. Jadi maaf bukan berkata porno ya ini. Jadi kadang-kadang pada istri sering ditolak karena kuatnya sering makannya terjamin. Untuk menjaga, karena orang yang ngerti rupanya di agama, jadi ada nikah siri. Apakah sah nikah siri itu dan bagaimana yang menikahkan? Karena perempuan mana yang mau di poligami atau di madu? Tidak ada perempuan macam model apa saja. Insya Allah tidak ada. Jadi orang laki yang kuat itu, yang mampu, ya caranya begitu, jadi sah atau tidak. Yang kedua, biasanya yang mewakilkan yaitu pengantin perempuan, ya anak perempuan. Kalau umpamanya yang laki itu punya ngudur, bagaimana kalau orang tuanya mewakilkan atau orang tuanya sendiri yang kawin atau mewakilkan orang lain, boleh tidak? Iya, pengantin lelakinya wakil karena uzur, atau orang tuanya sendiri atau wakil. Kalau orang tua dari perempuan kan mewakilkan kiai atau naib. Kalau pengantin lelaki umpamanya uzur, ayahnya sendiri atau wakil, boleh tidak? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan, yaitu tentang masalah zakat. Yang pertama, bolehkah zakat itu dikeluarkan untuk membantu seseorang lunasi hutang? Kemudian yang kedua, bila seseorang itu memiliki uang misalnya 10 juta, kemudian orang tersebut punya utang 5 juta. Nah, ini yang disanakan ada bagaimana zakatnya. Apakah yang 10 juta itu kita zakati dulu atau bayar utang dulu kemudian sisanya dizakati? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya masih kurang paham tadi masalah istihadah. Karena pernah terjadi waktu tahun 2000 terhadap istri saya waktu Ramadan. 3 hari haid suci, 4 hari haid lagi, 2 hari suci lagi. Terus haid itu begitu sampai hampir 1 bulan, tapi 2 hari keluar darah, terus suci lagi 3 hari keluar. Nah, itu ngitungnya itu saya enggak maaf waktu itu. Ya maaf, ini saya pernah datangi Habib Muhammad Yahya, itu ngitungnya dari aqaliduhri bainal haidata ini aja gitu. Itu aja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Memang orang pintar itu kan tidak semua yang dipertanyakan harus dijawab kan. Nah, ini justru itu yang tambah ilmu. Kalau orang tidak tahu jawab itu enggak tambah ilmu. Nah, ini. Jadi kalau kita ditanya orang kok enggak tahu, bilang enggak tahu, nanti kita cari sendiri. Makanya itu tambah ilmu, yaitu kita, makanya kita berani buka tanya jawab itu karena pengen ilmu. Nanti kalau enggak tahu kan kita buka-buka. Nah, ini tambah ilmu namanya. Baik. Kemudian masalah poligami. Kalau guru kami Habib Abdullah Muhammad Bahrun mengingatkan, kamu wahai kaum laki-laki, jangan terlalu, jangan sok jangan macam-macam ngomong-ngomong poligami sudah. Kalau pada waktunya nanti kamu poligami. Begitu juga para wanita. Jangan takut urusan poligami. Karena menjadi tidak indah. Sudahlah, itu akan jalani sekarang kamu hidup dengan suamimu yang baik, dengan istrimu yang baik. Itu penuhi. Sekarang punya istri dikit-dikit, mah aku pengen nikah lagi, ribut ini mah. Istri pun begitu, belum apa-apa, mang jangan nikah lagi loh, awas kalau kamu nikah lagi aku tip pergi loh ya. Ini apa-apa belum terjadi dibahas, itu bikin ruwet. Ya. Jadi para suami tidak usah terlalu royal dengan kalimat poligami kepada istri. Sang istri pun jangan terlalu menampakkan rasa takut itu. Yang penting mesra lah, ladeni suami diikat, nanti gak akan poligami lagi ya. Nah, ini. Jadi itu adalah, kemudian yang kedua, poligami itu ada di dalam Islam. Jangan mengatakan tidak ada, seperti orang akhir zaman. Cuman di situ ada aturannya. Dan aturannya itu semuanya demi kemuliaan. Dua belah pihak, wanita dan laki-laki. Jadi harus adil. Adil itu punya makna pendidikan anak. Kita tidak ingin punya anak setengah setan. Jadi keadilan itu luar biasa. Jadi bukan asal kawin. Kalau asal kawin, Masya Allah, banyak di mana-mana. Ya, kalau mau menikah itu gampang, tapi ternyata ada tanggung jawab. Dan hukumnya menikah 2-3 sendiri itu tidak, jangan, bukan sunnah. Enggak benar kalau orang mengatakan menikah bagiku nikah 2 adalah sunnah. Oh, belum tentu. Wong nikah dengan satu istri saja disebutkan oleh Imam Nawawi, nikah satu istri ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram satu istri itu ya. Apalagi dua. Lah yang sering kita dengar nikah itu sunnah Nabi, maksudnya sunnah itu sesuatu yang pernah dilakukan oleh Rasul. Nikah banyak itu pernah dilakukan Rasulullah dengan keadilannya dan sebagainya. Tapi belum tentu untuk kita sunnah. Satu istri saja nyuruh pakai kerudung enggak bisa-bisa. Mau kawin lagi. Istri satu anak dua saja bingung, nyekolahin bingung, salah sekolahan kadang-kadang. Itu mau kawin lagi. Mendidik. Nah, ada pendidikan di sini. Apalagi istrinya menikah siri taruh di gunung sana. Musibah. Itu membuka celah kezaliman. Tidak diperkenankan kalau kita tidak adil. Dan tidak adil di dalam mempunyai istri lebih dari satu, itu dosa gede, bukan dosa kecil. Wasyikihumail. Di akhirat nanti itu terlihat di antara orang yang dikiring di padang mahsyar, ada orang miring, pincang, kayak orang habis kena stroke. Tapi itu dihinakan oleh Allah. Karena apa? Tidak adil. Sama istri keduanya mah senyum terus, sama istri kedua adalah cemberut melulu. Atau sebaliknya, tidak diperkenankan. Jadi tidak gampang para bapak kawin dua itu. Harus adil. Kalau tadi omongannya, siapa wanita yang tidak mau dimadu? Siapa kira-kira wanita yang mau dimadu? Jawabnya banyak. Bohong kalau enggak ada. Yang enggak mau hanya istri pertama saja. Istri kedua, ketiga, keempat mau semua. Jadi bukan jadi ya kalau tanya ada istri kedua yang mau, istri pertama saja enggak mau. Ini bukan masalah mau tidak mau tapi hukum ya. Jadi memang ini benar, wahai para wanita, jangan Anda mengingkari hukum Allah. Anda akan dihukum nanti oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Tapi akui hukum Allah. Tapi bagaimana? Aku kan pengen mempunyai suami saya hanya untuk saya saja. Jadi jaga dong suamimu. Jangan sampai dibiarkan, pelayananmu bagaimana, penghargaanmu bagaimana. Ikat sampai suami itu ngomong. Jadikanlah suamimu itu mau ngomong, ma mau kawin lagi. Nggak bisa itu gimana caranya? Itu loh. Ini dengan wibawamu ya wahai para wanita. Dengan pengabdianmu, dengan kebaikanmu. Lah kalau setiap hari cerewet, gaji kurang, ini apa? Saya punya istri, kayaknya punya istri tambah beban. Kalau begini kawin lagi, barangkali di sana tambah ini. Apalagi ketemu temannya. Tahu enggak, setiap orang ada rizkinya loh ya. Mungkin istri yang pertama kurang rizki, jadi istri kedua rizki. Wah! Kan pancing lagi itu nanti. Ya kan? Makanya tidak begitu. Jadi ini urusannya adalah urusan tanggung jawab, bukan urusan main kawin, bukan. Berat, tidak mudah kawin lagi. Lihat ceritanya. Ada orang sudah mampu. Rizkinya ada. Fisiknya sehat. Mohon maaf, barangkali syahwatnya termasuk besar. Sisi lain istri tidak mudah untuk mengerti. Bagaimana kawin lagi? Ketahuilah. Kesenangan kita jangan menjadi budak kesenangan. Tetapi jadikan kesenangan kita untuk mendekatkan kepada Allah. Jadi Allah memberikan kesenangan bagi ahli iman, itu punya makna mendekatkan kepada Allah. Jadi intinya bagaimana kita dekat kepada Allah. Kita itu ngapain menikah untuk dekat kepada Allah. Mohon maaf, bersenggama untuk dekat kepada Allah. Jangan dibalik, jangan kita menjadi budak kesenangan. Kalau orang menjadi budak kesenangan, tidak ada ujungnya. Ini ternyata perlu renungan, kalimat ini berat. Coba kalau orang hanya mengedar kesenangannya aja, masya Allah. Padahal sesaat itu. Tapi ada pendidikan buat sang istri, cuman di sini tidak ada ibu-ibu yang datang. Ada para wanita, jangan biarkan suamimu terlantar. Artinya apa? Ada seorang istri itu tidak pernah peduli, tidak ngerti makna kemesraan. Sama seorang suami pun kadang begitu, kalau lagi mau-mau. Kalau lagi enggak, ya enggak. Tidak ngerti keinginan sang istri. Padahal masing-masing itu harus pandai melirik. Jangan-jangan melihat tingkah pasangannya itu kayaknya butuh. Harus paham. Biarpun seorang suami dalam keadaan capek kayak apapun, beri kesempatan untuk menyenangkan sang istri di saat itu. Ada tanda-tanda yang semacam itu. Kemudian seorang istri pun begitu. Jangan setiap suami minta, besok bang capek, ini capek, dikit-dikit capek. Nah, di sini ada seni bercinta. Rasulullah mengajarkan seni bercinta. Ada batasan-batasannya. Ketahuilah, dalam keadaan haid pun kita masih bisa bercinta. Mencarilah kepuasan, biarpun seistri dalam keadaan haid, asalkan jangan dimasukkan. Dengan cara apa saja, mohon maaf, kalau ada arah seorang laki-laki mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri, maka hukumnya haram. Tapi kalau dibarengi dengan bercumbu dengan sang istri, dan dengan tangannya sang istri, tidak haram lagi. Maka seorang istri harus cerdas, inovatif, aktif. Jadi kebutuhan suami apa? Ketahuilah para suami, di saat mohon maaf, ini majelis mulia, setelah keluar mani selesai. Mereka tidak berpikir macam-macam. Cuman kalau ditelantarkan, biar sebulan ya tetap pusing itu suami. Nah ini adalah, maka sebetulnya memang harus menjadi istri cerdas. Dia, makanya kadang-kadang cerdas istri itu, tapi tidak cerdas. Kalau sudah istri juga punya pekerjaan, wanita karir. Sama dia capek, apalagi fisik wanita itu terbatas. Di siang hari dia forsir dengan pekerjaan, di malam hari melayani sang suami, oh tidak, susah. Bisanya janji saja, kalau tidak nanti malam, besok pagi. Sudah besok pagi, buru-buru. Apalagi akhirnya sang suami bisa naik hitam, akhirnya tiba-tiba kawin siri. Yang salah siapa itu? Istri. Maka istri yang cerdas. Mungkin Anda bahaya wanita tidak bisa melateni dengan hal yang itu, tapi Anda bisa memuaskan suami dengan cumbu Anda, dengan kepandaian Anda. Begitu juga wahai para suami. Lirik pasangan Anda. Barangkali Anda mungkin ada orang subhanallah diberi oleh Allah penyakit sehingga tidak mudah untuk bangkit syahwatnya dan sebagainya, atau lemah ya. Tapi tetap bisa menyenangkan istri dengan keahliannya dia. dengan mencumbu dan sebagainya masih bisa. Itu. Jadi tidak harus menikah lagi. Kalaupun menikah lagi harus Anda pertimbangkan. Harus Anda pertimbangkan dengan tanggung jawab. Kalau masalah sahnya kawin siri adalah sah. Menikah siri adalah sah. Cuman kita menghimbau wahai para wanita, hati-hati kalau kamu dinikahi siri itu sebenarnya membuka celah kedzaliman bagi sang suami. Nah, celah kedzaliman bagi sang suami. Artinya suami Anda kalau zalim, suami Anda adalah ahli neraka. Artinya tidak perlu menikah siri. Kalau masalah sah-sah. Cuman biasanya orang laki-laki itu sebenarnya dia tidak bakal berzina. Insyaallah tidak bakal berzina, orang dia santri ngerti. Cuman karena hanya karena pengen menuruti hawa nafsunya. Daripada saya takut zina, insyaallah tidak bakal zina sebenarnya dia itu. Cuman alasan saja. Daripada zina, mending kawin siri. Ya Ustaz, masa santri takut kepada Allah mau zina? Kan enggak ya. Cuman barangkali hanya dia itu berhelah ya. Ingin nikah lagi. Nikah, tapi ingat ada tanggung jawab besar. Dan lagi-lagi jangan pakai model agama. Kadang-kadang pakai hujah agama kayak begitu. Sudahlah katakanlah saya nuruti syahwat saya tapi pengen syahwat yang halal. Jangan pakai ya agar dakwah saya kan ustaz. Kalau di Jawa Timur harus ada, di Bogor ada. Biar enak kalau saya ke sana itu tenang jadi tidak. Nah, ini biasanya gayanya ustaz. Habib pernah marah kita punya guru. Jangan pakai Allah kendaraan untuk menuruti hawa nafsumu. Jangan agama digunakan untuk mengendarai hawa nafsumu. Bilang kamu pengen kawin, kawin sih. Tapi kalau sudah pakai istilah dakwah agama, awas. Lalu guru kami cerita, Habib Abdullah Bahrun, ini ada cerita. Kita tidak pernah lihat beliau guyon kecuali hari itu. Ada satu orang. Dulu kan pernah kejadian waktu orang Bosnia, orang Serbia menyerbu Bosnia. Itu kan banyak kaum laki-laki yang terbunuh. Wanita-wanita banyak hamil di luar nikah, diperkosa. Akhirnya para kaum muslimin menyelamatkan wanita-wanita Bosnia itu untuk dibawa ke negeri Yaman. Setelah dibawa ke negeri Yaman, di tempat penampungan wanita-wanita Bosnia itu, ingin bahasanya wanita Bosnia nanti ada yang meminang dari orang-orang Yaman supaya aman. Ya. Sebab kalau akhirnya benar, wanita Bosnia kan orangnya Masya Allah itu menurut sadar zahir ya, putih, warnanya kemerah-merahan kulitnya. Akhirnya ada kakak beradik datang kepada kepanitia. Panitia, saya datang dari kabilah begini, alhamdulillah saya punya duit, saya kaya. Saya ingin membantu saudari-saudari saya yang ada dari Bosnia, saya ingin menikah. Kakak beradik, kamu punya duit, saya punya kambing begini, punya unta begini. Bagus, terima kasih atas kedatangan Anda, Masya Allah. Lalu panitia ini ke dalam. Setelah masuk dalam, Masya Allah, setelah itu keluar, Subhanallah, hari ini saya benar-benar kedatangan orang-orang baik, bapak-bapak, pengen membantu saudara-saudari, saudari-saudari kita untuk dinikahi. Insya Allah, Anda akan diberkahi oleh Allah. Masya Allah, senang dua orang ini. Cuman sayangnya Pak, orang Bosnianya sudah habis, yang ada orang Afrika. Gimana ini? Langsung balik, bubar tuh. Berarti bohong kan mau bantunya? Itu kata guru kami. Sudahlah jangan pakai gaya-gaya bantu nikah-nikah. Itulah. Jadi alasan itu ya. Jadi perlu tanggung jawab di hadapan Allah. Jadi rupanya gara-gara orangnya hitam Afrika langsung keluar. Enggak mesti. Apa kadang-kadang agama dipakai kendaraan untuk itu. Sehingga pakai orang mendolimi sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Istrinya dimarahi. Sunnah. Masa kamu tidak ngizinin saya? Kamu benci Rasulullah? Pak, sunnah bagi orang yang benar tapi buat ente enggak. Kan begitu. Oke, jadi ternyata tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jangan orang asal nikah. Tapi kalau betul yang disampaikan tadi, cukup hartanya. Kemudian mohon maaf sampai istrinya barangkali tidak mau dan disampaikan itu enggak mau ngerti. Sudah dikasih ilmu kayak begini tetap enggak mau ngerti. Apa boleh buat? Subhanallah. Daripada dia harus melakukan yang haram menikah lagi, tapi ingat tanggung jawab. Ini tidak gampang nikah-nikah pun gampang. Cobalah bapak-bapak ini. Anggap saja bapak yang paling jelek, yang paling melarat. Ditawarkan di ujung sana masih laku loh ya. Anggap. Jangan mengatakan dia. Anggap saja siapa yang paling jelek. Kita naknya nunjuk siapa. Anggap saja ada yang paling merendah. Saya paling jelek. Saya paling begini. Masih laku. Jangan macam-macam. Waduh, jadi kalau marah itu. Jadi urusan-urusan itu ada min plus. Baik, itu adalah masalah pernikahan. Tolong hati-hati. Jangan dinodai syariat Nabi Muhammad. Kenapa orang di luar Islam merendahkan Islam dengan poligami? Karena banyak pelaku poligami yang tidak benar. istri terkatung-katung, dikunjungi sebulan sekali, anaknya protes, bandel, segala macam, ngaduh, walhasil banyak asam macam. Ini ada kesambungannya, kayaknya perlu. Bagaimana dengan istri yang ikut KB, headnya kan tidak teratur? Oh, ini masalah headnya, kita akhirkan dulu sama. Saya pikir urusan poligami ini. Baik, itu selesai poligami. Boleh menikah, kalau sudah cukup dan sebagainya, syahwat tinggi, karena takut terjerumus dalam kemaksiatan, poligami. Tapi harus direncanakan, istri yang baik, istri yang benar. Cuman tabiat dan wataknya suami kalau kawin lagi, itu biasanya yang kedua pengen istri yang bahlul. Bahlul itu goblok, pengen dibodoh-bodohin, sehingga tidak terdidik. Mestinya harus lebih, artinya jangan sampai nanti malah ngerogoti, sehingga banyak istri-istri dengan istri musuhan, sehingga bapaknya dibilang, kalau anaknya tanya, ma, abah kemana? Ke rumah gundik. Duh. Istri kedua dibilang, gundik, kenapa? Ini pendidikan dari bapaknya, kenapa sampai anak, ibu kita, istri kita bilang gundik? Mungkin kita belum bisa meluluhkan hatinya. Apakah harus izin? Enggak pakai izin, tapi ingat tanggung jawab di hadapan Allah. Hati-hati sudahlah. Pokoknya jangan main-main, kawin lagi. Kalau mau kawin lagi, ingat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ini berat. Bukan tidak diperkenankan, Islam perkenankan kok. Dan tidak harus sampai derajat darurat. Tidak harus jika istri sakit enggak bisa, tidak. Dalam keadaan wajar menikah, tapi tanggung jawab. Senyum beda neraka. Senyumnya sama harus ini. Aduh, masyaallah. Khususnya istri pertama itu harus diberi kompensasi, sakit hatinya harus sabar kita. Pasti lebih cemberut dia daripada dulu. Nah, cemberutnya karena cinta. Kadang-kadang ini semakin hari semakin cemberut tambah. Wah, wajar dia cemberut karena suaminya diambil orang. Baik. Kemudian masalah menikahkan. Seorang suami boleh menikahkan. Mewakilkan. Kalau wakil seorang wali perempuan, mewakilkan sudah umum ya. Seorang wali perempuan mewakilkan, itu umumnya terjadi di masyarakat kita, itu adalah boleh. Dan walinya tidak harus pergi, sebagian orang menyuruh walinya keluar, itu tidak usah pergi, itu hanya karena kesalahan juga waktu membaca kitab, kayaknya membaca kitab ini seperti Syarah Fathul Qarib yang oleh Al-Hisni, apa Ustaz Zaki, Syarah Al-Hisni Kifayatul Akhyar. Jadi kalau wali mewalikan falaishadun nikaha, tidak boleh menyaksikan pernikahan. Menyaksikan itu bukan melihat, menjadi saksi dalam pernikahan. Jadi wali kalau habis menwakilkan enggak boleh jadi saksi. Difahami, enggak boleh menyaksikan, enggak boleh melihat, disuruh-suruh pergi. Ini kan dari mana ini? Wakil itu biarpun ada mewakilnya boleh menjalankan tugasnya, enggak pernah batal. Ini yang terjadi masyarakat. Cuman kalau sudah ada orang begitu ya kita biarkan. Cuman kalau kita yang ngaketkan, saya kuasa. Pak, duduk di sini. Kalau protes, saya tidak mau nikahkan. Biar tahu ilmunya. Kadang-kadang, pergi sana, diusir. Pengen lihat. Ya. Itu hanya gara-gara salamami falayashadun nikaha. Tidak boleh menjadi saksi dalam nikah, diartikan tidak boleh menyaksikan. Tidak boleh jadi saksi, tidak boleh menyaksikan. Ini juga kesalahan, suruh pergi. Ada enggak? Suruh pergi kan? Itu sudah, ini adalah kesalahpahaman saja ya. Padahal bab taukil itu tidak batal dengan adanya mewakil. Taukil, bab taukil. Lihat kalau kita bicara masalah mewakil di dalam nikah, selalu dipindahkan. Lihat bab taukil di dalam jual beli, sama. Boleh taukil lewat SMS. Boleh taukil lewat surat. Boleh taukil tanpa saksi. Boleh taukil, tolong nikahkan anak saya ya. Taukil. Dan tidak batal kecuali ditarik. Aku tarik. Ya, itu baru. Ini selesai. Ini kemudian kalau seorang suami pengen mewakilkan boleh, bukan bapaknya suami, karena suami nikah tidak perlu wali, tidak perlu wali. Jadi karena tidak perlu wali, yang mewakilkan ya dia sendiri. Misalnya saya pengen menikah di Mekah, tapi saya di sini, istri saya di Jawa Timur, gimana? Bisa, bapaknya istri saya, calon istri saya mewakilkan teman saya yang ada di Saudi, saya mewakilkan teman satu lagi di Saudi, ngadain akad nikah di Saudi, nikahku di Mekah. Wah, hebatnya beres, jadi wakil dengan wakil. Makanya kadang-kadang kita heran dengan kasus telepon, dengan kasus menikah dengan internet. kasus menikah dengan telepon ini apa yang dicari? Kalau bingung jangan terlalu terlihatan ya Ustadz. Katanya Ustadz Profesor bingung menyelesaikan fikih begitu saja. Kenapa alasannya? Anak perempuannya ada di California. Terus laki-lakinya ada di Jepang. Terus walinya ada di Indonesia. Terus pengen nikah maka pakai internet. Terus gimana? Jadi semuanya ngelihat di layar internet. Ente kok pusing Ustadz? Walinya di Indonesia, iya. Suaminya di mana? Di Jepang. Yang di Jepang suruh mewakilkan pamannya yang ada di Indonesia, beres. Akadnya di Indonesia, nggak usah pakai internet. Nggak ribut ini. Ini kadang-kadang ini terjadi tahun 3 tahun yang lalu ya, ribut kau menikah dengan internet, internet. Coba baca artikel dari awal akhir, suruh belajar fikih dulu. Dia nggak ngerti fikih itu. Wong profesornya nggak tahu sarjana apa. Tahu-taunya dia membahas masalah fikih. Lucu, tidak perlu pakai internet. Internet subhat. Imam Syafi'i mengatakan kalau nikah itu hati-hati. Jangan satu yang tidak jelas. Tapi kalau mewakilkan, wakil suami sama wakil istri disepakati oleh empat madhab sah semuanya. Tidak ada yang mengatakan tidak. Kenapa kok pakai yang subhat, yang pakai ragu-ragu, meninggalkan yang yakin? Apakah lupa dengan kaidah fikih yakin didahulukan daripada yang meragukan? Pakai internet, gaya. Diekspos di Republika seminggu. Lucu, tapi kalau tahu. Ini orang Cirebon lagi. Subhanallah. Orang Cirebon, dengar ya? Dengar kasus itu. Tidak perlu yang semacam itu. Enggak usah bingung-bingung. Baik. Jadi mewakilkan boleh suami, suami mewakilkan, tidak tanpa bukan bapaknya. Kalau bapak suami enggak punya, enggak kepada sang suami laki-laki itu enak. Ini baik. Kemudian mengeluarkan zakat untuk bayar utang. Kita membayar zakat untuk orang yang punya utang. Itu dibedakan loh ya. Kalau utang untuk hajat kebutuhan atau utang untuk li islah bainan nas itu boleh kita bantu dengan zakat. Tapi kalau utang bisnis, utang yang dibuat-buat bukan karena kebutuhan tidak diperkenankan. Kontraktor punya utang. Yang punya gedung mewah itu punya utang mau dibayarin zakatnya. Utang dicari bukan utang karena butuh. Bukan karena utang islah bainan nas. Bukan karena utang saya punya anak enggak bisa sekolah saya ngutang. Saya sekolahkan anak saya. Itu yang boleh bayar zakat. Ini jadi kontraktor tender 10 miliar. Makanya saya ngutang bang. Mau dizakatin. Kacau ini. Jadi ada. Jadi zakat boleh kalau untuk bayar utang, utang kebutuhan. Kebutuhan biarpun itu urusan mubah diperkenankan. Asalkan bukan utang yang dibuat-buat. Karena utang yang dibuat-buat itu bukan termasuk kedolongan. Karena utang bukan diajarkan. Kalau itu nanti diperkenankan, saya mau utang, mau dapat zakat. Hailah, Allah tahu itu semuanya. Padahal dia bisa berhenti ngutang dan tidak butuh lagi dengan duit. Lah kemudian kalau ada orang punya utang, sisi lain dia punya usaha. Sudah wajib zakat atau tidak? Kalau tadi contohnya 10 juta, 10 juta belum masuk nisab ya. Anggap saja punya toko gede. Nilainya 100 juta. Tapi dia punya utang 50 juta. Wajib dizakati tidak? Mana yang didahulukan bayar utang atau zakat dulu? Jawabnya utang kepada Allah, bayar zakat dulu. Karena apa? Dan la yamna'u zakat. Utang tidak menghalangi zakat. Bahkan kalau saya utang kepada panjenengan, Pak utang 100 juta untuk bisnis. Nilai dagangan saya 100 juta dari ngutang, putar setahun tetap 100 juta, wajib bayar zakat. Nanti ada masalah utang mustaghriq, utang menghabiskan dan sebagainya. Ini jadi utang ini adalah pembahasan lain. Secara umum utang tidak menghalangi kecuali memang utangnya berlebihan ya. Sampai bakal habis harta yang dimiliki. Tapi kalau tidak majah, maka itu wajib tetap membayar zakatnya. Kalau ada utang orang enggak bayar zakat, tidak ada orang zakat. Sebab orang kaya zaman sekarang semuanya punya bubar ini. Orang fakir enggak karu-karuan nanti. Makanya jangan pakai pendapat yang aneh-aneh. Memang ada pendapat begitu. Cuman kita sesuaikan, zaman dulu beda zaman sekarang. Zaman dulu jarang orang punya utang tuh. Kalau zaman sekarang orang punya toko gede lebih dari 1M, 2M harus punya utang. Sudah begitu tidak keluar zakat, kacau. Harus tetap keluar zakat. Baik, utang tidak menghalangi pengeluaran zakat. Kemudian ada orang, seorang wanita keluar haid dalam sebulan. Makanya sebetulnya nanti kalau kita belajar ilmu haid, wajib bagi seorang wanita untuk mencatat hari pertama haidnya. Kapan hari pertama? Hari pertama haid itu kapan? Jadi harus dihitung, karena hari pertama ada hubungannya dengan hari yang ke 15. Rumusnya istihadhah berat tadi apa? Lebih dari 15 hari, dan hari yang ke 15 sama ke 16 itu nyambung. Makanya punya kewajiban. Para ibu harus punya catatan notes, kapan haidku keluar? Hari Rebo jam 12. Terus untuk mengantisipasi jangan-jangan darah bandel. Misalnya anggap saja kalau tadi hitungannya 2-3, 2-3 repot kan? Anggap saja 5 hari haid. 5 hari bersih. Ya. 5 hari keluar darah lagi. Baik. Berarti darah yang kedua itu masih dalam irama 15 hari kan? Darah yang kedua masih darah haid kalau persis 5 hari. Tapi tak tanya Pak, 5 hari haid, bersih 5 hari. Tak taunya yang terakhir 6 hari. Berarti karena 6 hari menjadi 16 kan dari awal. Berarti kalau 16 antara 15 dengan 16 karena nyambung dia punya masalah. Itu punya masalah. Karena punya masalah dikembalikan kepada hari kebiasaannya saja. Jadi makanya penting ngitung. Permasalahnya lupa saya, enggak bisa ngitung. Karena waktu itu sibuk, enggak sempat ngitung. Islam itu gampang, enggak usah dikira-kira ajalah. Hari apa, bismillah, catat, set, selesai. Penghitungannya semacam itu. Nah, jadi inilah fikihnya. Apakah susah? Tidak susah sebetulnya. Tidak susah, akan susah kalau dari awal tidak tahu. Susah kalau dari awal tidak tahu. Jadi kalau 5 hari haid bersih, 5 hari keluar darah, 5 hari keluar, 5 hari bersih. Berarti kan 10 hari ya. Ditambah 6 hari. Masuk rumus istihadhah berat kan? Masuk karena rumusnya 15 ke 16 nyambung. Misalnya 14 hari haid, 15 hari berhenti, 16 keluar. Istihadhah ringan. Iya kan? Karena enggak nyambung kan antara 16 dengan yang ke 14 itu. Ada keputus hari ke 15. Berarti kalau ada orang 14 hari keluar darah, 15 hari berhenti, baru berhenti sehari keluar darah lagi. Darah yang kedua tidak mungkin darah haid. Karena apa? Darah yang kedua tidak didahului suci 15 rumusnya tadi kan. Berarti darah ini kena darah mudah, istihadahnya gampang. Jadi cara ngitungnya sebenarnya gampang sekali asalkan yaitu. Makanya kita terus rumus kalau sudah kepegang enggak ada yang susah. Jadi semua bisa ngitung-ngitung sendiri tek nih. Tanggalan aja saya dilihat muter. Berarti di sini saya enggak boleh keluar darah haid. Itu rumusnya. Kalau ada permasalahan kurang jelas, lah kalau cerita masa lalu bagaimana? Allah mengampuni, ikut apa saja. Apalagi mazhab Malik itu gampang ya. Kemudian nanti ada qolak. Laket itu boleh waktu bersih kita mandi baru. Jadi misalnya ada orang 2 hari haid, 2 hari bersih. Gimana kalau saya pengen 2 hari sholat? Tapi sarannya harus mandi. Kalau nanti keluar darah lagi, balik haid lagi. Kalau bersih, mandi lagi, sholat lagi. Boleh kalau laket dalam madhab Imam Syafi'i itu sama dengan madhab Malik. Tapi repot, capek perempuan kayak begitu tuh. Jadi memang ada kemudahan di sini situ. Kita tidak akan hadirkan itu. Kalau sudah solusi yang lalu, gimana saya untuk menyelesaikan yang lalu? Nanti dicerangkan rinci, kita beri keputusan yang lalu yang paling gampang, tidak memberatkan nanti. Dan tidak keluar dari madhab Syafi'i. Tadi keluarnya pertanyaannya masih belum begitu gampang, 2-3 bulan ya, sampai sebulan. Jadi belum dirinci kira-kira 15-nya nyambung atau tidak. Kalau seandainya tidak, anggap saja tidak nyambung. Ah, kalau itu tidak nyambung, berarti ambil paling banyaknya head, 14 sisanya berikan kepada istihadhah. Baru nanti setelah 15 hari, ini gini ya, kalau sudah istihadhah 15 hari, selebihnya itu adalah harus ketemu head lagi. Karena suci 15, keluar darah istihadhah. Misalnya setelah tanggal 14 hari keluar darah head, sehari bersih. Tanggal 16 keluar darah, berarti langsung darah istihadhah. Darah istihadhah dihitung 1, 2, 3. Istihadhahnya 16 hari, istihadhahnya 17 hari. Ini kebalikannya ini tadi. Kalau sudah istihadhahnya 17 hari, baru ini rumus yang sering salah jadi benar. Maksudnya apa? Anggap istihadahnya 15 hari, setelah itu 2 harinya adalah haid. Karena 2 hari itu berarti dia darah keluar setelah didahului oleh suci berapa? 15 hari. Istihadah kan 15 hari tadi. Nah, istihadah 15 hari, berarti 2 hari sisanya itu adalah haid. Itu rumus itu dipakai bolak-balik ya begitu. Ini belum belajar head ya, nanti kalau sudah belajar head nanti gampang, boleh nggak usah khawatir, rumus hafal, kalau belum hafal jangan kemana-mana, nanti akan kita praktikkan, ketemu sudah, nggak usah pakai kitab gede-gede, ada khusus nanti jam khusus, hari khusus, head tok, bawa kertas, tapi kalau nggak bawa kertas seperti ada yang ketinggalan nanti ya. Ini saja insyaallah cukup. Ada pertanyaan dari ibu-ibu. Istri yang ikut KB headnya kan tidak teratur, kadang satu hari besok enggak usah head. Jadi ibu termasuk head. Masalah pil itu tidak ada pengaruhnya dengan rumus. Jadi yang penting rumus, bu. Rumusnya tadi enggak akan ada pengaruhnya. Obat itu enggak ada pengaruhnya. Ibu paham rumus yang 5 tadi, jadi jangan berpikir tentang obat. Kalau ada orang ternyata saya head 3 hari, biasanya head saya seminggu. Setelah 3 hari saya minum obat kok berhenti? Ya berhenti, ya berhenti. Kenapa susah? Jadi obat nggak ada pengaruhnya dengan rumus. Kalau orang habis minum darah kok berhenti, keluar berhenti, tetap dipakai rumusnya. Jadi jangan dianggap yang namanya obat. Kalau dia keluar, pokoknya tidak boleh keluar dari rumus. Ini rumus tetap. Jadi nggak ada bedanya ibu, baik orang yang karena obat atau tidak karena obat. Mana istihadahnya? Tidak bisa diketahui ibu. Bagaimana hukumnya? Apakah termasuk darah haid atau istihadah? Kalau di hari haid ya haid. Kalau hari istihadah sesuai rumus ya istihadah. Itu saja. Baik, ini saja insyaallah. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa ta'dhibna wa ansurna wa tahdhulna wa afina la tumridna wa akrimna la tuhinna wa atina tusil alaina innaka alim syadir. Allahumma ya Allah berikan kepada kami ilmu yang manfaat. Jadikanlah ya Allah keluarga kami keluarga yang Kau cintai ya Allah. Berikan kebahagiaan kami di rumah tangga kami, di keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami kemudahan dalam segala urusan kami, di keluarga kami, ya Allah. Jadikanlah, ya Allah, kami dengan istri kami, suami kami, anak-anak kami, setiap hari adalah punya nilai ibadah. Orang yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Jangan Kau kurangi kasih sayang ini, ya Allah. Takut kami dolim dengan pasangan kami. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami orang yang senantiasa bisa mengagungkan syariat-Mu. Memuliakan syariat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah berikan kepada kami ilmu yang manfaat. Berikan kepada kami pemahaman yang benar dan ampuni akan kesalahan kami, Allah. Ampuni kesalahan kami. Ya Allah, berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat wal afiat dan berikan kepada kami ya Allah husnul khatimah, mati dalam keadaan iman ya Allah iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.